إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فإن في كتاب الله وهدي عليه وعلى آله وصحبه ومراته فإن حدا وكل بدعة ضلالة إلا ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan atas izinnya maka pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, taqarrub ilallah dalam bentuk talabul ilm. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan kita, menggembirakan kita, betapa kita masih mendapatkan curahan nikmat yang teramat agung ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia bahwasannya pembahasan kita pada kali ini adalah terkait dengan upaya atau kiat-kiat untuk menjadi seorang pendidik yang berhasil atau sukses. Membicarakan masalah kiat berarti kita akan melihat secara teknis upaya-upaya agar seorang pendidik itu berhasil di dalam menunaikan tugasnya, yaitu mendidik anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Maka apabila kita melihat pendidik atau murabbi yang telah berhasil mendidik generasi, yang generasi itu kemudian menebarkan apa yang diperoleh dari pendidik yang berhasil ini. Siapakah pendidik yang berhasil ini? Tidak ada lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengatakan yang demikian karena keberhasilan beliau dalam mendidik para sahabat untuk menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, telah terbukti dan diakui di dalam perjalanan sejarah. Tidak hanya kaum muslimin, bahkan orang-orang kafir pun mengakui tentang keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya untuk menggapai atau untuk menjadikan seorang pendidik itu berhasil, tidak ada lain, kita berupaya untuk mengikuti jejak yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi kalian contoh teladan yang baik. Termasuk diantara contoh teladan bagaimana beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan pendidikan terhadap para sahabat. Tidak hanya pendidikan terhadap orang-orang yang usia dewasa, akan tetapi beliau pun memberikan contoh teladan bagaimana bersikap ataupun mendidik terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang masih berusia belia. Beliau bergaul dengan remaja seperti dengan Abdullah bin Umar. Beliau juga bergaul dengan anak-anak sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis ketika beliau berkunjung ke kalangan Ansar. Beliau menyayangi anak-anak yang yatim dan lain sebagainya. Potret kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan banyak inspirasi kepada para pendidik di masa sekarang ini. Bagaimana beliau memotivasi, bagaimana beliau memberikan rangsangan-rangsangan atau stimulus-stimulus untuk kemudian anak itu giat di dalam talabul ilm atau di dalam bermuamalah yang atau yang lainnya. Maka kalau kita melihat dan mempelajari dengan seksama apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah apa yang semestinya dilakukan oleh para pendidik. Tentunya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada para pendidik di masa sekarang, kita bisa memakluminya. Namun setidaknya pendidikan yang kita inginkan, menggali sumber-sumbernya, menggali dari apa yang telah diperbuat, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara kiat-kiat yang harus dilakukan oleh seorang pendidik agar pendidikan yang dilakukannya itu dinyatakan berhasil, diantaranya disebutkan bahwasannya seorang pendidik ketika dia menunaikan tugasnya mendidik haruslah disertai dengan keikhlasan. Mendidik berbeda dengan mengajar. Seorang mengajar sebatas kepada transfer, memindahkan ilmu yang dimiliki oleh seorang pengajar kepada yang diajar. Berbeda dengan mendidik, seseorang yang tinggal, seorang anak yang dititipkan di sebuah pondok pesantren, benar-benar diupayakan dalam bentuk pendidikan. Kenapa demikian? Karena seorang anak yang ketika dia tinggal di pondok pesantren 24 jam dia berada di bawah pengawasan para pengasuh, pembimbing pondok pesantren. Dan selama 24 jam itulah segala perilaku, gerak-geriknya diawasi. Kalau ada seorang anak misalnya tatkala makan, makan dengan tangan kiri, kemudian ditegur, kemudian dinasehati oleh pengurus pondoknya, makan dengan tangan kanan, itulah yang dinamakan pendidikan. Karena apa? Karena tidak semata-mata di sebuah pondok pesantren itu hanya mentransfer ya, ilmu bagaimana adab atau cara makan. Misalnya ditransfer hadis yang mengungkapkan bahwasanya makan harus dengan tangan kanan. Setelah itu dihafal, tidak cukup sampai di situ. Para pengasuh pondok pesantren mengawasi anak itu. Ketika anak makan dengan tangan kiri, kemudian menegur, menasehatinya, makan dengan tangan kanan. Itulah perbedaan antara seorang pengajar dengan pendidik. Pendidik memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian mengetahui sudah dipahami atau belum. Setelah itu mengawasi tatbik daripada ilmu yang telah disampaikannya tersebut, apakah dilaksanakan, diamalkan, ataukah tidak. Maka, dan itulah yang dipelajari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita bahwasannya kami ini ya, tidak lebih dari 10 ayat. Kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari 10 ayat kami ambil dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami melebihi 10 ayat kami ambil kecuali kami mempelajari makna dan kemudian kami mempelajari bagaimana mengamalkannya. Itu namanya pendidik. Bagaimana kami mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya. Itu tugas seorang pendidik. Mengajarkan, memberi contoh. Mengajarkan, membimbing. Bila ada satu kesalahan dalam amaliyah dari anak yang kita didik, kita menegurnya, kita menasihatinya, kemudian meluruskannya. Itu tugas seorang pendidik. Berbeda dengan tugas seorang pengajar. Pagi hari anak-anak dibekali ilmu, diajarkan tentang tata cara makan menurut syariat Islam. Setelah itu siang hari jam 1 anak pulang, setelah itu bersama orang tuanya masing-masing. Apakah anak itu kemudian mengamalkan atau tidak? Tidak tahu. Karena sebatas hanya mengajarkan, mentransfer ilmu dari satu orang kepada orang lain. Maka untuk menjadikan tugas mendidik ini benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan melandaskan pendidikan yang kita tunaikan didasari oleh keikhlasan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian kecuali beribadah, kecuali kalian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan peribadahan itu hanya baginya, memurnikan segenap amalan ibadah itu hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah upaya kita, kiat kita untuk menjadikan anak-anak itu ya, berhasil kita didik sesuai dengan yang kita harapkan. Keikhlasan ini pula yang akan menjadi dasar semangat untuk tetap terus melakukan pendidikan demi pendidikan. Karena tanpa keikhlasan, seseorang akan kemudian mudah terjatuh kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya penting sekali menjaga keikhlasan ini, agar apa yang kita perbuat senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ketika Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah subhanahu wa ta'ala menguji kalian siapakah diantara kalian ahsanu amala, yang terbaik amalannya. Apa yang dimaksud dengan ahsanu amala? Yaitu akhlasahu wa aswabuh, seseorang yang dia mengikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia beramal karena mencocoki apa yang diamalkan oleh atau diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya kata Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun suwaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal itu apabila ditunaikan dengan ikhlas tetapi kemudian tidak dilakukan selaras dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah diterima amalan tersebut. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga apabila amalan itu mencocoki apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak disertai keikhlasan, maka amalan itu pun tertolak. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, sampai kemudian amal itu ditunaikan dengan ikhlas dan selaras dengan apa yang diperbuat, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap amal termasuk diantaranya melakukan proses pendidikan ini hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka mendidik adalah untuk mengeruk kepentingan-kepentingan dunia, bukan dalam rangka untuk mengumpulkan kekayaan, bukan dalam rangka untuk yang selainnya, tetapi benar-benar di dalam proses pendidikan ini semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan berupaya untuk mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini poin yang pertama dari upaya untuk menjadikan pendidikan itu berhasil. Seseorang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berupaya berbuat sebaik-baiknya karena dia merasa walaupun mungkin tidak ada pimpinan, walaupun mungkin tidak ada orang yang dituakan, dia mengerti tugas mendidik itu adalah amanah. Tugas mendidik itu adalah sesuatu yang menjadi kewajibannya. Karena sesuatu yang menjadi kewajibannya, dia niatkan apa yang dia perbuat adalah dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik bukan kemudian untuk menjadikan arena bisnis. Mendidik bukan menjadikan kemudian sebuah lembaga pendidikan bukan kemudian dijadikan sebagai industri yang akan mengeruk keuntungan sekian banyak. Oleh karena itu, disinilah pentingnya faktor keikhlasan. Karena sesungguhnya tanpa keikhlasan, seseorang kemudian akan tergelincir dan mudah tergelincir untuk hal-hal yang bersifat keduniaan. Banyak orang yang ketika misalnya saya ingin menjadi pendidik, tapi kemudian bertanya berapa per bulannya saya dibayar, itu sudah sesuatu yang sangat ya, sangat tercela sekali. Mungkin orang akan berpikir, ya saya kan profesional saja, saya bekerja sesuai waktu yang ditentukan, kemudian saya minta bayaran. Ya kalau begitu bukan mendidik, hanya transfer ilmu saja, hanya mengajar saja, tidak ubahnya seperti orang-orang menyelenggarakan bimbel, bimbingan belajar. Inilah yang tidak kita harapkan, karena sesungguhnya pendidikan itu kalau didasari oleh hal-hal yang seperti ini, niscaya akan rapuh. Asas mendidik itu sendiri akan rapuh. Para ulama dari kalangan salafun salih sedemikian kuat menebarkan ilmu, dan tidak ada kemudian yang berupaya untuk melalui majelis-majelis ta'limnya berupaya untuk mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Bahkan hal-hal yang demikian ini adalah sesuatu yang ditakutkan terjadi pada diri seorang murabbi. Manakala dia mendidik anak-anak kaum muslimin, kemudian terjatuh kepada kepentingan-kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan untuk mengumpulkan dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kalian dari urusan dunia, dan hati-hatilah kalian dari masalah wanita. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, yang pertama adalah masalah keikhlasan. Ini penting sekali untuk difahami, karena kita memahami kondisi masyarakat sekarang adalah kondisi masyarakat yang telah terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran materialistik. Segala sesuatunya diukur dengan ukuran dunia, dan yang demikian ini sampai kepada dunia pendidikan. Ini sangat berbahaya. Maka dari itu, meluruskan niat dalam rangka untuk semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Sayang sekali kalau ajar yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya sebatas hilang karena unsur-unsur niat yang tidak lurus. Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian hilang karena unsur-unsur faktor-faktor keduniaan. Kita mendidik anak-anak kita, taruhlah misalnya mendidik bagaimana mereka membaca Al-Quran. Saya katakan mendidik membaca Al-Quran karena di dalam proses mengajarkan huruf-huruf Al-Quran itu ada proses pendidikan. Kadang kita tidak sadar, kita melihat sebuah rutinitas. Ketika kita mengajari anak-anak huruf A, Ba, Ta, seakan-akan kita hanya mengajari anak-anak itu sudah apa, anak-anak itu hanya membaca Al-Quran, padahal tidak. Ketika kita duduk di depan seorang anak mengajarkan agar dia bisa membaca Al-Quran, itu sebenarnya kita semata-mata tidak mengajarkan anak itu untuk hanya sekedar bisa baca Al-Quran. Ada dimensi lain yang tidak pernah kita sadari. Apa itu dimensi lain itu? ketika kita duduk di hadapan seorang anak mengajari A, B, T, sebenarnya kita sedang menanamkan kepada diri anak untuk mencintai kalamullah. Bukan semata anak itu kemudian pandai membaca Al-Quran, tidak semata itu. Itu juga menjadi tujuan. Tetapi ada hal lain yang terkadang tidak kita sadari. Ketika kita duduk di hadapan seorang anak mengajari A, B, T, sebenarnya kita sedang menanamkan kepribadian kepada anak untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Bahasa orang pendidikan sekarang, kita sedang menanamkan karakter, membentuk karakter kepada anak. Ketika kita duduk di depan seorang anak mengajari A, B, T, sebenarnya kita sedang mengajari anak tersebut untuk kemudian bisa mempelajari ilmu-ilmu agama yang lainnya. Sering kita dapati seorang muslim, dia sudah dewasa, ketika kita ajak ayo taklim, ah nanti sajalah. Loh kenapa? Ya nanti saja, saya punya kesibukan. Selidik punya selidik, ternyata apa? Muslim ini tidak bisa baca Quran. Dia khawatir, takut kalau hadir di pengajian yang lain bisa baca Quran, dia bengong, dia malu, gengsi. Bayangkan, fatal akibatnya. Jadi kita tidak sadar selama ini mengajari anak A, B, T itu sebenarnya sedang menumbuhkan proses ke depan bagi anak ini untuk kemudian bisa menggali ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Dimensi-dimensi ini yang terkadang kita jarang untuk jarang untuk kita sadari. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan tentang Al-Qur'an. Karena orang yang belajar Al-Quran atau orang yang mau mengajarkan tentang Al-Quran, dari situlah salah satunya untuk menjadi titik awal dia mempelajari syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Maka tidak mengherankan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, ketika pulang dari Saudi, datang ke kampungnya, ke kampung halamannya di Damat. Awalnya kan mengajarkan membaca Al-Quran. Magister loh, MA. Ngajari, ibaratnya kalau di Indonesia PPA. Ngajarkan bacaan Quran. Setelah mereka tahu bacaan Quran, ingin tahu maknanya. Setelah ingin tahu maknanya, tafsirnya, di dalam tafsir dijelaskan, apalagi baca tafsir Ibnu Katsir, di situ ada hadis sahih, hadis dhaif. Kok bisa ada hadis sahih, hadis dhaif? Akhirnya belajar mustalah hadis. Dari awal membaca Al-Qur'an, terbuka ilmu-ilmu lainnya. Kemudian nanti mempelajari lughahnya, bahasanya, dan seterusnya. Maka terkadang kita tidak sadar bahwasanya ketika kita duduk berhadapan dengan seorang anak mengajarkan tentang A, B, T, sebenarnya kita sedang mendidik anak ini untuk mengantarkan dia ke depan lautan ilmu yang tiada bertepi. Bekal awal seorang anak untuk kemudian mempelajari ulumuddin, ilmu-ilmu agama yang lainnya. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, nampaknya ini hal yang remeh ya gitu. Hal yang nampaknya ini sepele, tetapi besar sekali pengaruhnya, dampaknya ya, terhadap perkembangan kepribadian anak itu sendiri dari berbagai sisi, dari berbagai dimensi. Dan keikhlasan kita mengajarkan mereka bisa membaca Al-Quran itu akan mempengaruhi sedemikian rupa kepada anak itu. Maka ikhwatiddin a'azakumullah, penting sekali faktor keikhlasan ini. Selain faktor keikhlasan, tentunya kiat lainnya adalah upaya kita untuk mempelajari sirah, mempelajari apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Satu contoh misalnya disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab Jami' Sahih, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallim ala sibyan wa yamsahu ru'usahu. Atau di dalam riwayat lain, riwayat An-Nasa'i disebutkan wa yad'ulahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke perkampungan Ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala anak-anak Ansar ini. Dalam riwayat lain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anak Ansar ini. Kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ketika beliau berkunjung ke perkampungan Ansar. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian khusus kepada anak-anak Ansar. Apa bentuk perhatian khusus? Dengan cara memberi salam. Memberi salam adalah satu bentuk pendidikan yang dikenal oleh para ahli, para ahli pendidikan sekarang dengan kata pendidikan keteladanan. Karena sebaik-baik pendidikan adalah dengan cara apa? Memberi teladan, memberi contoh. Itu diantara metode sebaik-baik pendidikan. Sebaik-baik metode pendidikan diantaranya memberi contoh, memberi keteladanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak semata-mata kemudian memerintahkan aqsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, tidak. Tetapi lebih dari itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh bagaimana menebarkan salam tersebut. Di antara bentuk menebarkan salam tidak terkecuali adalah kepada anak-anak kecil. Disinilah menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan pengajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah murabbi, pendidik. Yang namanya pendidik selain mengajarkan juga memberi contoh. Kan begitu. Selain mengajarkan ilmu, juga mengamalkan ilmu yang diajarkan. Itulah pendidik. Memberikan uswah. Memberikan contoh. Jadi memang berat jadi pendidik itu. Iya. Mengajari anak-anak, kalian harus sabar, kan gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang kita marah. Berat jadi pendidik itu. Ya. Mengajari anak-anak, kalian harus bersikap rifwalin dengan sesama temanmu, hendaklah lemah lembut. Nah, kadang-kadang kita mukul. Iya tidak? Ya berat memang jadi pendidik itu. Berat menjadi pendidik. Oleh karena itu, disinilah tantangan kita. Karena sesungguhnya apa yang dilihat oleh anak-anak, itulah sebenarnya yang akan menjadi dasar dia meniru. Apalagi usia anak-anak 4 tahun, 5 tahun, yang oleh kalangan para ahli jiwa atau ahli kejiwaan anak adalah masa-masa di mana usia 4-5 tahun itu adalah masa-masa imitasi. Apa itu masa-masa imitasi? Yaitu masa-masa kemampuan seorang anak untuk bisa meniru. Anak kita lepas saja dari rumah sebentar, main di rumah tetangga orang, pulang akan bawa oleh-oleh. Pagi hari pulang dari tempat tetangganya sampai rumah sudah jadi jet lag. Siang main lagi, mampir lagi ke tetangga, pulang ke rumah sudah jadi inspektur Vijay. Iya, karena ganti yang dicontoh, dilihat, yang dilihat dan dicontoh berganti figurnya. Begitulah anak-anak, cepat dia menangkap, ya, cepat menangkap. Kalau kita mau ingin sedikit eksperimen. Di Solo itu kemarin, ya ini sekedar cerita. Kami ini beli proyektor. Proyektor itu kan untuk pelatihan, misalnya pelajaran bahasa Arab gitu kan. Hurufnya nanti kan ada, tiga download kan di internet itu kan ada. Yang ya sesuai syariat lah gitu, pelajaran bahasa Arab. Anak cepat menangkap. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang dilihat, ditangkap, seluruh panca inderanya kan dia bergerak. Fokus perhatiannya berbeda. Tingkat konsentrasinya pun berbeda. Sehingga ketika apa yang ditayangkan itu sangat mudah untuk diserap. Ya, meskipun tidak selama belajar harus seperti itu, tidak, sebagai selingan, tetapi ini menunjukkan bahwasannya ketika ada alat-alat peraga yang membantu ya, untuk seorang anak bisa menyerap pelajaran itu bisa dan lebih cepat, dan itu terbukti anak-anak kita ya, yang melihat peraga-peraga yang ya, yang tidak terkontrol, yang tidak terawasi oleh kita, itu bisa dilihat. Kenapa demikian? Karena ketika anak usia-usia seperti itu mereka memiliki kemampuan meniru, kemampuan mengimitasi yang sedemikian kuat. Nah, dalam kondisi yang seperti inilah kita harus waspada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian besar bentuk perhatiannya kepada anak-anak. Dan itu beliau sallallahu alaihi wasallam buktikan ketika beliau berkunjung ke kalangan Ansar. Tidak mungkin kalau seseorang yang tidak memiliki kedekatan batin, kedekatan emosional dengan seorang anak, itu kemudian mengusap-usap kepalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke perkampungan Ansor, beliau mengusap-usap kepala anak-anak Ansor. Artinya apa? Itu menunjukkan kedekatan emosional antara seorang pendidik dengan yang dididik. Di dalam dunia pendidikan modern sekarang, gerakan tangan seorang pendidik kepada yang dididik, itulah yang disebut dengan apa? Gesture. Gesture ini menjadi alat komunikasi untuk keberhasilan pendidikan. Ini sekarang sedang marak dipelajari oleh para ahli pendidikan. Istilahnya, tulisannya apa? Gesture, ya. Gesture. Bagi iman-iman yang berkecimpung atau senang di dunia pendidikan, mesti mengenal kalimat ini. Gesture. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktikkannya. Coba saja antum. Seorang santri didekati ustadznya. Sedang berdiri santrinya, tiba-tiba ustadznya dari belakang meluk gini. Gimana kabarnya kamu? Kaget dia. Iya enggak? Ustadz kok meluk saya ini? Itu ceritanya ke seluruh dunia. Tadi aku dibeginikan sama ustadz. Kan begitu. Sentuhannya itu, ya, meskipun tidak mengajarkan sesuatu, tapi sentuhannya itu menjadikan ikatan batin antara pendidik yang dengan yang dididik menjadi erat. Apalagi kalau sampai ditanya, gimana kabarnya? Tadi malam bisa tidur nggak? Oh bisa, kan gitu. Ya. Sudah sarapan belum? Sudah, Ustaz. Sarapannya dengan apa? Tempe, Ustaz. Ya, bagus. Ya. Di pondok ini memang makan harus seadanya. Iya kan? Ya. Adanya bebek goreng, ya bebek goreng, kan gitu. Adanya sate, ya sate. Ada yang sate kedua, sayur terong, juga boleh. Anak akan memiliki ikatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan yang demikian ini. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang pendidik yang sukses, yang berhasil, telitilah bagaimana perjalanan sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajari bagaimana beliau melakukan satu proses pendidikan. Contoh lagi, kenapa kita harus mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin menjadi seorang pendidik yang sukses? Contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Ya. Ketika beliau masih kecil, beliau ada di dalam pengasuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengacak-acak makanan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya gulam, samillah. Kul biyami. Kul mimma yalik." Kan begitu. Ya. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya. Dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira kalau kita melihat anak kita, makanan sudah disiapkan, terus kemudian